Izinkan cintaku berbunga di hatimu, biar terus mekar jadi kenyataan. Telah lama ku dahaga pelayan seorang insan, semoga bersamamu ceria hidupku. Ku tak akan terjadi kehancuran cinta kita, andainya hatimu seperti hatiku, andainya hatimu seperti hatiku.